Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Ayat ini ada yang menafsirkan di sebagian mufassirin serupa maknanya dengan hadis Rasul SAW. Idzal taqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Jika dua muslim duel tempur dengan kedua senjatanya, maka baik si pembunuh maupun yang dibunuh keduanya di neraka. Qila. Maka ada yang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau itu si pembunuh, ma'ruf, kita faham, di neraka karena dia membunuh, dosa. Lalu si yang terbunuh, korban, kenapa dia juga di neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Rasul jawab, karena dia pun berambisi untuk membunuh lawannya. Sama-sama ingin membunuh. Mereka duel kok. Kelahi. Cuman kebetulan ini keburu kena, jeret, mati dulu. Sehingga dalam perkara dosa sama, gak ada beda. Yang membunuh, yang dibunuh, sama-sama membawa dosa besar. Maka ayat ini pun serupa dengan itu. Artinya, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik, dengan penafsiran ini, sebagaimana kamu mau membunuh aku, ini satu dosa kamu pikul, dosa pembunuhan. Dosa yang kedua yang juga kamu pikul, seandainya aku berambisi juga untuk membunuhmu, juga dosa. Itu juga kamu pikul karena saudaranya yang satu ini tidak berambisi untuk membunuh. Seperti ayat yang sebelumnya. Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Aku enggak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu, kalaupun kau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Sehingga seandainya saja aku berambisi dan itu dosa, itu pun akan kamu bawa dosanya. Ada juga yang kedua menafsirkan dosa yang kamu pikul selain dosa pembunuhanmu adalah dosa-dosaku. Nah, ini kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dosa yang pernah dia perbuat, itu juga akan dibebankan kepada si pembunuh. Ini penafsiran kedua didukung oleh hadis Rasul SAW, yu'ta yawmal qiyamah bidh-dhalim wal madhlum. Di yawmal qiyamah didatangkan yang zalim, yang dizalimi. Fa yu'khad min hasanatiz zalim fa turaddu fi hasanatil madhlum. Maka kebaikan-kebaikan yang zalim diambili, diberikan kepada pihak-pihak yang dia zalimi untuk menutupi kezaliman-kezaliman dia kepada mereka. Dibayar dengan cara kebaikan dia diambil lalu dibayarkan ke mereka. Fa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiatil madhlum fatutrahu alaih. Atau kalau dia enggak punya lagi kebaikan, diambil kejelekan-kejelekan yang terzalimi ini, pihak yang pernah dia zalimi, ada saja dosanya manusia. Diambili dosa-dosa mereka sehingga bersih dari dosa, dimasukkan ke dosa orang yang menzalimi mereka. Maka penafsiran kedua semakna dengan hadis ini. Uridu antabu abi ithmi wa ithmik. Kamu memikul dosa kamu membunuh, kamu pula akan memikul beban dosa-dosaku karena kamu menzalimi. Maka terambil dosa-dosaku nanti di yaumul qiyamah dan dibebankan kepadamu. Hadis tadi di Sahih Muslim. Atau makna yang ketiga, kata Tha'labi, penafsiran mayoritas para ulama mufassirin, yaitu makna ayat engkau membawa dosamu membunuh dan seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan sebelum pembunuhanmu, dosa-dosa yang pernah kamu lakukan sebelum ini. Inni uridu an tabu'a bi ismi, kamu membawa dosaku, dosa pembunuhan, wa ismika, dan dosa-dosamu sendiri yang sebelum membunuh ini kamu lakukan maksiat ini, maksiat itu, sehingga semuanya akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Semua ini tentunya menunjukkan pembunuhan dosa yang sangat besar, termasuk kabairu dzunub, termasuk dosa yang sangat besar dan termasuk induk-induk dosa, karena begitu besar dosanya, kemaksiatannya di sisi Allah. Makanya Allah ancam, ditutup ayat dengan fatakuna minadh dhalimin, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah sebutkan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian dirinya yang membunuh, tawa'at lahu, mendorong dia, terus membisik-bisikkan padanya untuk membunuh saudaranya, dan dia bunuh, dan dengan itu dia menjadi orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini menunjukkan bagaimana manusia diperdaya oleh syaitan dibisikkan padanya untuk melakukan amalan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya merugi dunia dan akhirat. Tawa'at lahu nafsuhu, demikianlah an-nafs al-ammara bisu, ketika jiwa atau diri seseorang itu selalu mengajak atau membisikkan padanya asu, kejelekan. Di Sahih Muslim dari hadis Abdullah, Rasulullah SAW sebutkan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatl. tidaklah satu jiwa pun di dunia ini dibunuh kecuali bagi anak Adam yang dulu yang membunuh ini, yang Allah kisahkan, dia terkena bagian dosa dari dialirkannya darah tersebut, yakni pembunuhan. Rasul sebutkan karena dia yang pertama mengajari atau mencontohkan dosa pembunuhan ini. Wal'iyadzu billah. Dan sekian banyak pembunuhan terjadi dengan kedzaliman tentunya. Karena pembunuhan ada yang dengan hak, memang dengan hak dibunuh. Maka itu tentunya tidak ada dosa bagi pembunuhnya. Yang kedua, dibunuh dengan batil, dengan zalim. Ini tentunya dia berdosa. Dan tiap terjadi pembunuhan itu, anak Adam tersebut kecipratan dosanya. Dia dapat bagian dari dosanya. Wallahu a'lam, berapa banyak korban kedzaliman pembunuhan terjadi dari semenjak zaman itu sampai entah kapan dunia ini. Berapa ribu, entah berapa juta yang terbunuh. Belum lagi yang di dalam peperangan-peperangan dan lain sebagainya. Walhasil dosa menumpuk. Hal itu karena dia yang pertama mensunahkan pembunuhan dengan kedzaliman. Dia yang pertama memberi contoh. Dia yang pertama membuka jalan. Dia yang pertama mengamalkan itu dan dituruti, dicontoh oleh anak cucu Adam yang berikutnya. Seperti itu pula iblis. Setiap dosa orang yang tidak mau sujud kepada Allah, iblis punya bagian dosa tersebut juga ngalir kepadanya. Karena dia yang pertama memberi contoh, tidak mau sujud ketika Allah perintah. Maka setiap yang enggak sujud, dia dosa dan mengalir juga dosanya kepada iblis. Makanya di dalam riwayat atsar disebutkan setiap kali Bani Adam sujud terkait sujud tilawah melewati ayat-ayat Quran yang disunahkan untuk sujud, kalau dia sujud, syaitan atau iblis marah-marah dan membentur-benturkan kepalanya sembari dia katakan, celaka diriku, celaka diriku. Ibnu Adam disuruh sujud, dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintah untuk sujud, aku tidak sujud, neraka bagiku. Nah. Inilah makna yang Rasulullah sebutkan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang di dalam Islam memberi contoh baik, amalan yang soleh, dan itu menjadi pelopor bagi yang lain, jadi toladan, diikuti, ditiru oleh yang lain, maka dia punya pahala bagi setiap orang yang mengamalkan itu kebaikan sampai yaumul qiyamah. Karena dia ngasih contoh, dia memberi jalan. Karenanya orang tertarik, terdorong untuk juga amalkan kebaikan yang sama. Dia sebagai pelopornya, sebagai toladannya. Maka pahalanya ngalir ke dia terus. Demikian. Tiap kali itu diamalkan orang. Makanya dari situ, para ulama sebutkan pahala yang paling banyak paling besar adalah Rasulullah SAW. Karena beliau yang ngasih contoh, beliau yang mengajarkan. Sabda keluar dari beliau. Maka setiap kali hadis itu diamalkan, ya ngalir ke beliau pahalanya. Diamalkan sahabat, ngalir ke beliau. Tabiin murid sahabat, ngalir ke beliau. Tabiin dan terus ke bawah setiap umatnya. Kemudian yang kedua, para sahabat. Karena setiap hadis kita amalkan, jalannya dari para sahabat. Dari mana kita tahu hadis itu? Dari para sahabat. Diriwayatkan Abu Hurairah, Ibn Abbas, fulan, fulan. Tiap kali itu diamalkan, dia dapat pahalanya. Karena dia yang menyampaikan. Maka itu keutamaan besar bagi orang-orang yang mengajarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Begitu pula yang memberi contoh dalam Islam ini contoh jelek, kemaksiatan, kemungkaran, ditiru orang, dia pelopornya, dia membawa dosanya, ditambah dosa setiap orang yang mengamalkannya. Tiap orang meniru dan mengikuti kejelekan itu yang dia ajarkan, dia dapat bagian dosanya. Sama. Ngalir kedua-duanya. Cuman ini yang ngalir pahala, yang ini mengalir dosanya. Terus dia mati di kubur pun terus itu ngalir padanya. Imma itu khair, kebaikan, atau itu syar. Wal'iyadzu billah. Ini pula yang Rasulullah sebutkan. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudhillun. Yang paling aku takuti, paling aku khawatirkan dari umatku ini, para imam, para tokoh yang menyesatkan mereka dari jalan Allah. Para tokoh yang menjadi panutan, tetapi mudhillun, menyesatkan umat. Karena yang dia ajarkan, yang dia sampaikan, tidak ada dasarnya di Quran ataupun sunnah Nabi. Dengan dasar logikanya sendiri, dengan dasar rasionya sendiri, ngambil sana, ngambil sini, yang jelas bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Dia sebagai penyeru, dia yang mendakwahkan, dia dosa plus tertambah kepadanya mengalir dosa-dosa setiap orang yang mengikuti ajaran dia yang sesat itu. Ia yang tanggung. Sunnah fil Islam, sunnah sayyi'ah. Karena dia yang memberi contoh jelek dalam Islam. Makanya Abul Jauza rahimahullah menyebutkan ketika beliau ditegur karena banyak atau sering membicarakan orang, artinya membantah, fulan itu begini, fulan itu begitu, hati-hati sama fulan, dia begini, begini, begini. Dan itu sering. Maka diingatkan oleh beberapa orang, kata mereka, kamu gak takut itu ghibah dan dosa besar tentunya, ghibah, membicarakan aib orang. Kata Abul Jauza rahimahullah, ya hadza ana arhamu lahum min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih rahmat kepada mereka ketimbang bapak dan ibunya. Dan itu gak bisa atau gak mungkin dilakukan bapak ibunya. Bapak ibunya paling-paling rahmatnya sebatas urusan dunia. Oh ini anaknya kurang, ekonominya ini lemah, dibantu, dikasih. Sebatas itu, urusan pahala, dosa, surga, neraka, azab nanti di akhirat, kebanyakan orang tua gak tahu menau. Orang-orang ini dai, dia menyeru kepada kesesatan, dia mengajarkan, mendakwakannya kepada orang lain, dan itu didengar. Jika dibiarkan, dilakukan orang, kan numpuk dosanya padanya. Dia menumpuk dan mengumpulkan dosa, ngalir padanya. Karena kasih sayang dan iba, makanya beliau pun berbicara, angkat suara, hati-hati dari fulan, jangan dituruti, jangan diambil. Dengan itu orang tidak mengamalkan, dan dengan itu dia selamat. Tidak ngalir dosanya pada dia. Tidak menumpuk kemungkaran-kemungkaran, dosa, kejelekan padanya. Makanya itu kasih sayang. Bentuk rahmat kepadanya yang bahkan tidak diberikan oleh bapak dan ibunya. Di sisi lain, menunjukkan orang yang jelek dan berpengaruh kejelekan itu kepada orang lain harus dibicarakan. Harus dibantah, diingatkan orang darinya. Satu, kepada dirinya seperti tadi itu rahmat, agar tidak menumpuk dosa-dosa dia, menanggung dosa sekian banyak orang. Yang kedua, menyelamatkan orang lain agar tidak mengikuti kesalahan dan kesesatan yang ada pada orang tersebut. Mungkin kalau di dunia lain atau di medan lain, orang akan berkata, janganlah anu, secara kode etik enggak cocok atau enggak pantas untuk saya berbicara. Padahal dia tahu itu jelek misalnya. Dia ngerti betul bahaya orang ini, bisa mencelakai, bisa merugikan orang. Tapi dia terkungkung oleh yang namanya kode etik, yang namanya mungkin ada ikatan sumpah, perjanjian tertentu. Gak boleh gini, gak boleh bongkar, gak boleh buka kartu, dan lain sebagainya lah. Padahal seharusnya kalau dia bernasehat, kalau dia ingin yang baik, dia harus berbicara. Jangan, ini begini, bulan begitu. Dan itu nasehat kepada orang yang ada dalam kejelekan. Al-Muhim itu ayat yang Allah sebutkan. Ayat ini pula mengingatkan kita bahwasanya orang yang hasad, iri, dengki, dan hasad kepada orang lain, bisa hasadnya itu menyeret dia sampai pada tingkatan membunuhnya. Bahkan kalaupun itu orang yang sangat dekat dengannya, gak peduli sudah. Dibutakan oleh hasadnya, jadi dengki, hasad. Gak senang orang ini atau saudaranya, temannya mendapat kebaikan sementara dirinya tidak. Kenapa fulan yang mendapati itu, kenapa fulan yang begini, kenapa bukan saya. Dari hasad ini bisa menyeret orang melakukan hal-hal yang kejam, jahat, bahkan sampai merenggangkan nyawa sekalipun. Seperti kisah anak Adam. Dia karena hasad. Kenapa kurban dia tidak diterima sementara kurban saudaranya diterima, itu kebaikan, diterima oleh Allah. Hasad. Sampai dia akhirnya membunuh. Makanya hasad itu punya kejahatan. Dan Allah ajarkan untuk kita berlindung diri darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di akhir al-falak. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia sedang hasad. Karena hasadnya ini punya pengaruh. Bisa berpengaruh jelek kepada orang yang dia hasati. Bisa sakit, bisa terluka, bisa ini, walhasil kejelekan bisa tertimpa dari hasadnya. Kekuatan jahat hasad ini semakin besar dan besar, dan dihembuskan kuat, semakin kuat oleh syaitan, bisa mencelakai mahsud, orang yang dihasati. Hanya berlindung diri. Allah ajarkan kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Oleh sebab itu pula Rasul ajarkan untuk kita mawas diri, berhati-hati dari kejahatan orang hasad. Rasulullah sebutkan istainu ala qadha'i hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Bantu kenikmatan kalian, hajat yang kalian ingin selesaikan dengan kalian sembunyikan. Karena orang yang punya kenikmatan itu dihasati. Banyak yang hasad padanya. Bahkan orang terdekatnya. Tanpa dia sadari. Orang yang sangat dekat dengan dia. Gak disangka, tidak dinyana, tidak diduga sama sekali. Gak ngira ternyata orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling dia harapkan baik, justru itu yang paling hasad padanya. Ketika dia punya kebaikan atau punya hajat, apapun itu. Apapun itu, baik itu hajat diniyah ataupun itu hajat duniawiyah. Makanya dibantu dengan disembunyikan. Jangan ditunjukkan kepada orang. Saya punya hajat ini. Anu mau beli ruko di sana, mau beli rumah di sini, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Mau melamar anaknya fulan. Mau buka usaha ini, mau kebaikan. Apapun itu hajatnya. Jangan kamu bicarakan kepada siapapun. Tutup, rahasiakan. Dan itu anjuran Rasul SAW. Karena kamu dihasati dan itu punya kejahatan. Bisa-bisa berantakan hajatmu, gak jadi. Mending kalau sekedar gak jadi, ada kerugian lain yang akan menimpa kamu. Hasad ini akan bergerak dan menggerogoti. Bagaimana upaya dia supaya hajat saudaranya itu gagal total dan merugi sama sekali. Apapun, hatta dalam urusan duniawi, dalam apalagi kalau itu berkah ya, berguna bagi kamu. Misalnya kamu dagang apa, ya barang lah apa gitu. Laris Masya Allah, kualitas bagus, walhasil laris, keuntungan banyak bagimu. Alhamdulillah. Orang mulai tanya, nah, di mana kamu kulaan? Kamu ngambil dari siapa? Dari mana? Orang polos yang jahil, dengan apa adanya dia cerita, oh saya ngambil dari sana. Saya ambil dari fulan, dari ini, dari itu. Kamu bisa diselip dalam tikungan. Kamu bisa dirugikan. Pada akhirnya barang itu gak sampai ke kamu dan diambil alih oleh temanmu ini. Hasad. Makanya tutup, sembunyikan. Dari mana? Ya ada dari suatu tempat. Di mana? Uskut. Terus mau beli, ambil. Cocok, beli. Gak usah tanya dari mana, dari siapa. Sudah sembunyikan. Dan harus begitu. Setiap orang yang punya kenikmatan, pasti ada yang hasad padanya. Illa qalil, kecuali orang-orang sedikit yang senang dan ikut gembira dengan kesenangan saudaranya. Wa qalilun mahum. Betapa minimnya orang-orang seperti itu. Fa asbaha minal khasirin. Dengan itu membunuh dia menjadi orang-orang yang merugi. Merugi dari kebaikan-kebaikannya. Kata Mujahid, dari semenjak dia membunuh dan dia atau semenjak dia mati si pembunuh, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dihadapkan wajahnya ke matahari untuk mendapat panasnya, dan itu terus menerus sampai yaumul qiyamah. Merugi besar akibat dosa pembunuhan yang dia lakukan. Fa asbaha minal khasirin. Kata Ibnu Athiyah, itu mungkin yang disebutkan Imam Mujahid salah satu dari bentuk kerugiannya. Dan bentuk kerugian di dalam ayat lebih umum, karena Allah katakan fa asbaha minal khasirin. Dengan itu dia menjadi merugi. Merugi apa? Umum. Segala bentuk kerugian. Artinya luas sekali kerugiannya, besar sekali. Makanya besar dampak dari pembunuhan ini. Rasulullah sebutkan, lam yazal al-mar' fi fushatin min dini malam yusfik daman harama. Orang itu masih dalam kelonggaran pada agamanya. Kelonggaran artinya Rabbmu masih Maha Pengampun, masih menghapuskan dosa dengan istighfar, dengan tobat. Dia masih dalam kelonggaran. Enggak ada yang nuntut dia, enggak ada yang mengejar dia antara dia dengan Allah. Rasul katakan selama dia belum menumpahkan darah, membunuh. Kalau sudah sampai dia membunuh, dia dalam kesempitan. Artinya sempit, dia dituntut. Dia diminta bertanggung jawab. Karena sekarang berurusan dengan orang lain. Satu, kepada korban. Dua, kepada keluarga korban. Belum lagi yang ketiga, dosa dia kepada Allah. Karena ini maksiat yang dilarang oleh Allah. Dan sempit sudah urusannya. tidak cukup hanya dengan dia istighfar dan taubat, kemudian terhapus dosanya. Enggak bisa. Setobat apapun dia, enggak bisa. Karena sudah berurusan dengan nyawa orang. Ada pihak yang menjadi korban. Ada pihak yang dirugikan keluarganya. Orang yang sangat mereka cintai, orang yang sangat mereka ini. Walhasil, sempit urusan dia sudah saat itu. Dosa-dosa lain selain pembunuhan, dia masih dalam kelonggaran. Menunjukkan besarnya dosa. Dan ini pun alal qaul, berdasarkan pendapat bahwasanya pembunuhan itu maksiat, bukan kekufuran. Karena sebagian pendapat lain mengatakan itu kufur, yang tentunya tingkatannya jauh lebih besar lagi dari kemaksiatan. Kufur. Dan itu dinisbatkan, pendapat itu kufur, dinisbatkan pendapat Ibnu Abbas. Karena Allah menyebutkan dengan keras di dalam ayat, wa man qatala mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adalahu jahannam. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasan baginya jahannam. Tidak cukup itu, kekal abadi dia di dalamnya. Tidak cukup itu, Allah murka padanya. Tidak cukup itu, Allah melaknatnya. Tidak cukup itu, Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih. Lapis lima dari pembunuhan. Makanya Rasulullah katakan, la zawalu dunya indallah ahwan min qatlir rajulil muslim. Hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan daripada dibunuhnya seorang muslim dengan zalim. Bumi ini, dunia ini yang gede dan sebesar ini, seandainya ini dihancurkan porak-poranda, hancur sama sekali, itu bagi Allah lebih ringan, gak ada apa-apanya dibanding satu nyawa muslim terbunuh. Di hadits lain Rasulullah sebutkan, Ka'bah pun tidak sebanding dengan nilai seorang muslim. Ini seandainya Allah mudah-mudahan selalu jaga Baitullah. Tapi seandainya Ka'bah itu dihancurkan, diporak-porandakan sampai rata dengan tanah, dan itu tentunya kemungkaran yang sangat keji, akan menuai protes dan kecaman dari muslim dari seluruh dunia tentunya, ya. Wong itu kiblatnya muslimin di mana-mana. Tapi itu ringan. Tidak ada apa-apanya dosanya dibanding satu nyawa muslim dibunuh. Masih kalah dosanya dengan terbunuhnya satu muslim. Nilai sakralnya Ka'bah, mulianya Ka'bah, tidak ada apa-apanya dibanding nyawa satu muslim. Jauh lebih besar ini di sisi Allah. Walaupun keduanya tentunya kemaksiatan, tapi ini sedang membandingkan nilai dosa, nilai kemaksiatan. Itu satu. Kif kalau dua? Kif kalau sepuluh? Kif kalau seratus? Kif kalau seribu? nyawa bergelimpangan dibunuh olehnya dengan kezoliman. Bagaimana dia akan pertanggungjawabkan itu semua kelak di hadapan Allah, kerugian besar dunia dan akhiratnya. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam.